dijadikannya pria dan wanita saling membutuhkan dan masing-masing mengharapkan ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Mereka saling memerlukan untuk menyalurkan cita, rasa, pemikiran dan isi hatinya. Mereka ingin menjadikan yang lainnya sebagai tempat mengadu, menumpahkan keluhan dan mengungkapkan rahasia-rahasia. Mereka ingin bersama-sama menghadapi manis pahitnya, lapang sempitnya dan senang susahnya kehidupan. Mereka saling membantu untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan masing-masing dan menyampingkan kepedihan dan kesedihan serta bersama-sama membina kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala masalah kehidupan. Indah sekali Al-Quran menggambarkan mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Sungguh indah permata dunia, intan mutu manikam, emas dan berlian yang memikat hati, namun tiada seindah bunga wanita soleha harapan agama. Mencipta rumahnya seindah surga, menjaga alatnya sebening mata, kona'ah selendangnya dalam rumah tangga, sejuk di kalbunya, tunduk pandangnya. Kini aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Betapa bahagia hati ini bersama karunia darimu Ilahi. Mencipta rumahnya seindah surga, menjaga akhlaknya sebening mata, kona'ah selendangnya dalam rumah tangga, sejuk di kalbunya, tunduk pandangnya. Sungguh indah permata dunia, intan mutu manikam, emas dan berlian yang memikat hati, namun tiada seindah bunga wanita soleha harapan agama. Mencipta rumahnya seindah surga, menjaga anaknya sebening mata, kona'ah selendangnya dalam rumah tangga, sejuk di kalbunya, tunduk pandangnya. Kini aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Betapa bahagia hati ini bersama karunia darimu Ilahi.